Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddini thumma amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin, hambanya yang beriman kepadanya, melarang dari beberapa perkara yang itu jelek dan tentunya mengurangi serta merusak keimanannya kepada Allah. Larangan-larangan yang bertentangan dengan iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok-olokkan, mengejek, menjadikan bahan tertawaan sebagian kalian yang lainnya. Karena bisa jadi yang kalian ejek, yang kalian perolok-olokkan justru lebih baik daripada kalian. Begitu pula kaum wanita, mukminat, janganlah kalian memperolok-olokkan wanita yang lainnya, karena bisa jadi wanita yang kalian perolok-olokkan, wanita yang kalian ejek, lebih baik dari kalian. Dan demikian keumumannya, tidaklah seseorang memperolokkan saudaranya, mengejeknya, kecuali yang diperolok-olokkan itu lebih baik darinya, lebih baik keimanannya, lebih baik ketakwaannya, lebih baik ilmunya dan amal solehnya. Kemudian Allah sebutkan, wala talmizu anfusakum, jangan pula kalian mencela diri kalian. Yang dimaksud, jangan kalian mencela saudara-saudara kalian kaum mukminin. Dan Allah sebutkan itu sebagai diri kalian sendiri, karena seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ibarat itu dirinya sendiri, sebagaimana dia tidak senang untuk diejek, sebagaimana dia tidak rela untuk diperolok-olokkan seyogyanya, demikian pula sikapnya kepada saudaranya mukminin yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian saling mencela dengan memberikan lakop dan gelar, julukan yang jelek, yang tidak disenangi. Ukurannya kembalikan itu pada dirimu sendiri. Senangkah kamu diberi gelaran itu? Relakah kamu disebut-sebut dengan lakop dan nama-nama tersebut? Ketika kamu marah, tidak terima digelari dengan nama dan gelar tersebut, maka demikian pula saudaramu. Maka haram bagimu memberi gelar dan lakop-lakop yang jelek kepada mukminin. Bi'zalismul fusuq, ba'dal iman, sejelek-jelek nama. Kefasikan setelah iman, kalian ganti keimanan kalian, kalian ganti yang seharusnya ketaatan kepada syariat Allah, justru itu kalian ganti dengan kefasikan, melanggar dan menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu nama yang terjelek. Waman lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan yang belum juga bertobat dari perbuatannya, mencela kaum mukminin, memperolok-olokkan kaum mukminin, mengejek mereka dan memberi mereka gelar-gelar yang buruk yang dia sendiri tidak rela untuk mendapat gelar itu, yang belum bertobat dari itu, merekalah orang-orang yang zalim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjelaskan makna ini di Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimu, tidak akan mendzalimi saudaranya mukmin yang lain. Wala yakhdhulu, tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesulitan sementara butuh untuk ditolong dan dibela. Wala yahqiru, seorang muslim pula tidak akan mencela saudaranya muslim yang lain. Bihasbim ri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukup sebagai kejelekan ketika seorang muslim mencela muslim yang lainnya, saudaranya. Artinya, tidak akan perbuatan-perbuatan haram ini dilakukan, memperolok-olokkan, mengejek-ngejek, membuli saudaranya, memberi gelar dengan nama dan gelar-gelar yang buruk yang dia sendiri tidak rela, tidak senang untuk digelari dengannya, mencela saudaranya dengan semua itu, hanya muncul, hanya akan dilakukan oleh orang yang terpenuhi jiwanya dengan kejelekan. Wal'iyadzu billah. Tidak akan melakukan ini semua kecuali orang yang kotor jiwanya dengan kedzaliman dan kefasikan. Tidak akan melakukan ini semua kecuali jiwa yang penuh dengan kejahatan dan kejelekan. Tidak ada baiknya jiwa yang suci, jiwa yang bersih tidak akan mau melakukan kemungkaran-kemungkaran besar seperti ini. Oleh karenanya Rasulullah katakan, bihasbim ri'im minasyar, sudah cukup kejelekan, teramat cukup sebagai bukti kejelekan seseorang kalau dia sampai mencela saudaranya, memberi gelar kejelekan pada saudaranya ketika dia memperolok-olokkan dan menjelekkan saudaranya dengan lakop dan gelar-gelar tertentu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di akhir ayat Allah sebutkan, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, yang tidak bertobat dari semua ini, mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka yang wajib atas setiap muslim bersegera bertobat kepada Allah jika dia sadar dirinya melakukan perkara-perkara mungkar yang di atas. segeralah bertobat kepada Allah. Sesali dosamu, tinggalkan itu, dan bertekadlah untuk tidak melakukan kembali. Ditambah bukti kebenaran tobatmu, mintalah maaf segera untuk dihalalkan oleh saudaramu yang telah engkau buli, kepada saudaramu yang telah engkau cela, kepada saudaramu yang telah engkau perolok-olokkan, engkau jadikan bahan tertawaan, engkau ejek, kepada saudaramu yang kamu beri gelar dan julukan nama-nama yang jelek, bertobatlah, mintalah maaf kepada mereka. Maka manusia hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama, mungkin dari mereka ada yang berbuat salah, zalim dengan kemaksiatannya, namun dia bertobat kepada Allah segera, maka dia yang bahagia dan selamat. Manusia kedua yang sama juga melakukan kemungkaran-kemungkaran ini, namun masih saja tidak mau bertobat, terus menerus dia melakukan kemungkaran-kemungkaran ini, maka celaka dan binasalah seorang hamba yang semacam ini. Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih menjelaskan, ketika seorang hamba mencela saudaranya, ketika seorang hamba memperolok-olokkan saudaranya muslim, dia jelek-jelekkan, atau dia beri dengan gelar-gelar yang jelek, yang tidak menyenangkan, dia sendiri tidak rela kalau itu diberikan padanya, yang melakukan semua itu, berarti orangnya telah fasik. Dengan itu berarti orangnya telah fasik, dan perbuatannya mencela, memperolok-olokkan, memberi gelar-gelar yang buruk dan semisalnya, semua itu adalah bentuk dari kabair, dosa-dosa besar. Karenanya Allah akhiri ayat, yang masih saja belum bertobat dari semua ini, merekalah orang-orang yang zalim. Ajaranallahu wa iyyakum min dhalik, wa aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perbuatan tanabuz bil alqab, memberi gelar-gelar buruk, gelar-gelar jelek, terlebih lagi adalah qadhf, memberi tuduhan, menuduh kepada seorang mukmin beri yang terlepas, bersih dari tuduhan yang diarahkan kepadanya, adalah fitnah yang dimunculkan oleh para fattanin, fitnah yang disebarluaskan oleh para ahlul fitnah kepada para ahlus sunnah, kepada para akhyar, orang-orang baik, talabatul ilm, bahkan mereka adalah para penuntut ilmu, dibeli gelar dengan kedzaliman dan tidak bisa membuktikan sedikit pun tentang apa yang dituduhkan, diberi gelar sebagai so'afiqah, diberi gelar sebagai farorij, diberi gelar sebagai pemecah belah umat, dan yang lain sebagainya. Tidak sedikit dari mereka ada pula yang kemudian digelari sebagai ahir, sebagai penzina wal'iyadu billah, tuduhan yang telanjang dari bukti akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua tidak akan muncul kecuali dari orang yang telah terpenuhi dengan syar, terpenuhi dengan kejelekan pada dirinya, sehingga itu yang terpancar darinya. Apa yang ada pada dirimu, itu yang akan muncul lewat lisanmu. Ma fika ya bedumin fika, apa yang tersimpan di dalam dirimu, itu yang akan terucap dari lisanmu. Jika yang ada pada dirimu adalah kebaikan, yang terucap adalah kebaikan, bermanfaat, ilmu, nasihat, dan yang semisalnya berguna bagi saudaramu. Namun, na'udzubillah, jika yang ada pada dirimu adalah kejelekan, kemungkaran, buruk, maka yang muncul dari lisanmu adalah kejelekan-kejelekan tersebut. Ingat-ingatlah, apa yang muncul dari lisanmu itu pertanda apa yang tersimpan di balik dadamu. Ma fika yabdu min fika. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan taufik kepada kita semua untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, dan menjauh dari segala kemungkaran dan dosa yang dimurkai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma arham biwulatina albilada wal'ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qimissalam.